sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir dan doa. وكانت في حياتك لعظات فأنت اليوم أوعظ منك حية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah hamba yang lemah, yang hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Sehingga manusia sangat membutuhkan bantuan untuk mengatasi masalah-masalah yang akan terjadi. Oleh karena itu, jika kita hadapkan dengan suatu pilihan atau bertekad untuk melakukan suatu urusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan istikharah, memohon kepada Allah agar ditunjukkan pilihan yang tepat. Karena hanya Allah lah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, serta mengetahui hal gaib dan apa-apa yang telah terjadi juga akan terjadi pada diri kita. Pendengar yang dirahmati Allah, istikharah adalah memohon agar dipilihkan dan diberi kecondongan untuk memilih yang baik. Adapun salat istikharah adalah salat sunnah 2 rakaat yang dapat dilakukan secara tersendiri ataupun menyatu dengan salat sunnah lainnya seperti rawatib, tahiyatul masjid, dan salat sunnah yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Imam Ibn Hibban, Al-Baihaqi, dan yang lainnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha, kama yu'allimu surata min al-Qur'an, yaqul idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairil fariidhah." ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ وَاصْرِفْهُ عَنِّي wasrifni anhu faqdur lil khair haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu, sedangkan aku tidak tahu. Dan engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku, dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya. Dan takdirkanlah yang terbaik untukku, apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridha dengannya. Kemudian dia menyebut keinginannya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, sebagian ulama menjelaskan, tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan di antara urusan dunianya, sampai ia meminta pada Allah pilihan dalam urusannya tersebut, yaitu dengan melaksanakan salat istikharah. Cara melaksanakan salat istikharah sama dengan salat-salat sunnah lainnya, yaitu dengan melaksanakan 2 rakaat, hanya kemudian setelah salam, kita mengucapkan doa istikharah seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu dengan mengucapkan Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala fi 'ajili amri wa ajilihi fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur lil khair haitsu kana thumma ardini qala wa yusammi hajatahu. Pendengar yang dirahmati Allah, doa tersebut boleh dibaca dalam salat atau sesudah salat. Akan tetapi dibaca setelah salam lebih utama, karena dalilnya menunjukkan demikian. Kemudian bagi yang berhalangan, misalnya lantaran haid, nifas, dan lain sebagainya, istikharahnya cukup dengan membaca doa istikharah tanpa salat. Adapun waktunya boleh dilaksanakan kapan saja dan boleh membaca surat apa saja setelah membaca Al-Fatihah. Yang lebih utama adalah membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, sebagaimana salat sunnah 2 rakaat lainnya. Istikharah juga boleh dilakukan berulang kali meskipun dalam suatu perkara, karena pada hakikatnya istikharah adalah doa yang tentu saja boleh dilaksanakan berulang kali. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair mengulang istikharahnya hingga 3 kali. Kemudian berkenaan dengan melihat dalam mimpi mengenai pilihannya, sebagaimana yang sering dikatakan oleh sebagian orang, bukanlah syarat dalam istikharah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan tersebut. Yang tepat adalah istikharah tidak mesti menunggu mimpi, dan juga tidak ada ritual-ritual lain setelah melakukan sholat istikharah, seperti melempar kertas undian, membuka Al-Quran secara acak, kemudian membaca ayat pertama. Apabila ayat tersebut berbicara tentang hal baik, maka pilihannya adalah baik, dan apabila ayat tersebut tentang hal buruk, maka pilihannya adalah buruk. Ritual semacam itu tidak ada dalilnya. Akan tetapi yang benar adalah sesuatu yang sudah menjadi pilihan dan juga menjadi tekad untuk dilakukan, maka itulah yang dilakukan. Jika memang yang jadi pilihannya tadi dipersulit, maka berarti pilihan tersebut tidak baik untuknya. Namun jika memang pilihannya tadi adalah baik untuknya, pasti akan Allah mudahkan. Pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan mendahului segala urusan kita dengan istikharah, Allah Azza wa Jalla akan memilihkan kita sebuah pilihan yang baik untuk urusan agama kita, dunia, dan akhirat kita. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيلي.